Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nah, malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan memulai membaca dan mempelajari bersama Kitab Tauhid sebagai lanjutan dari kitab Fadhlul Islam. Ya, silsilah Aqidatul Tauhid, silsilah dari karya ilmiah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kitab Tauhid, kitab ini terdiri kurang lebih 66 bab, dan setiap bab penulis rahimahullah menyebutkan, ya, pada setiap bab beliau menyebutkan beberapa ayat ataukah hadis-hadis yang terkait dengan bab yang beliau sebutkan. Nah, jadi gambarannya ada 66 bab yang akan kita lalui, bab ya demi bab. Fa'nasta'in billah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga bisa menyelesaikan atau menamatkan kitab ini sebagaimana kita telah menamatkan, alhamdulillah, menyelesaikan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalau dihitung-hitung lumayan sudah berapa kitab yang kita pelajari. Ada yang bisa menyebutkan? Sudah berapa? Asbabus Sabat, Ashabul Ughul, Syarah Usulus Salasa, Syarah Makna La Ilaha Illallah, Syarah Fadhlul Islam, kemudian sekarang Syarah Kitab Tauhid dari Kitab Al-Qaul As-Sadid. Nah, Kitab Tauhid merupakan kitab yang sangat besar, yakni kitab kontennya, isinya, kandungannya kecil, sedikit, tapi subhanallah kandungannya sangat luas, sangat besar, sampai-sampai kitab ini banyak dipuji oleh para ulama. Di antaranya kita akan menyebutkan di sini adalah pujian Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke inti kitab, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tentang kitab Tauhid, "Usi ikhwani talabatul ilmi, aku mewasiatkan saudara-saudaraku para penuntut ilmu, ma'al inayati bil Qur'an was sunnah, bersamaan dengan perhatian mereka terhadap Al-Qur'an dan sunnah, wal inayati tsammati bi kutubil aqidah, dan juga perhatian terhadap kitab-kitab akidah, wa hifdhi ma tayassara minha, dan menghafal apa yang mudah untuk dihafal." Di antaranya beliau misalkan, kata beliau, "Mislu kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seperti kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah." Ini salah satu pujian ulama tentang kitab ini. Ulama yang lain, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, beliau mengatakan, "Huwa min anfasil kutub," termasuk di antara kitab yang sangat berharga, "walam musannaf ala min walihi," belum ada yang pernah menulis seperti, belum ada yang pernah menulis seperti ini. Nah, kitab yang secara khusus membahas tentang tauhidul ibadah, Tauhid al-Uluhiyah. Demikian pula pujian yang sama dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau juga mengatakan kitab ini termasuk di antara kitab yang sangat berharga yang dibuat, disusun pembahasannya tentang tauhid, mengisahkan Allah dalam ibadah, karena dia mabni ala al-kitab was sunnah. Mabni ala al-kitab was sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula Syekh Mubin Al-Wadi'i rahimahullah. Nah, dan yang lainnya dari para ulama, ya, mereka merekomendasi dan memuji kitab ini sehingga talabatul ilm, kita para penuntut ilmu, mengikuti bimbingan mereka dengan cara kita mengkajinya, mempelajarinya. Nah, barakallahu fikum. Dan kita telah memilih syarah yang ringkas, mungkin ini adalah syarah yang paling ringkas di antara syuruhat, ya, kitab tauhid, yaitu kitab Al-Qaulus Sadid yang disyarah oleh Sa'di rahimahullahu taala. Dan perlu diketahui sebagai faedah saja bahwasanya kitab tauhid ini banyak memiliki syuruhat, penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Taisirul Azizul Hamid, ya, Fathul Majid, kemudian Qurratu Uyunil Muwahhidin, ini ringkasan dari Fathul Majid. Nah, dengan penulis yang sama, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad ibn Abdul Wahab, masih cucu daripada penulis rahimahullah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ibtalat Tandid, Al-Qaulus Sadid yang ada di hadapan kita sekarang. Kemudian Hasyiah Syekh Abdul Rahman bin Qasim dan Ta'liq Al-Mukhtasar karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan yang lainnya dari kitab-kitab para ulama. Nah, tidak terlupakan syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua jilid. Nah, Al-Qaul Al-Mufid, ya, Al-Qaul Al-Mufid. Adapun yang kita pelajari ini Al-Qaulus Sadid. Barakallahu fikum. Baik, kita langsung masuk saja pada isi daripada kitab ini. Mukaddimah kita lewati saja, di situ Syekh menyebutkan secara global akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid, para penulis memulai kitab ini dengan menyebutkan basmalah terlebih dahulu, dan ini adalah dalam rangka mengikuti Al-Quran. Al-Quran kita ketahui bersama dimulai dengan basmalah. Nah, dan setiap surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali suratul bara'ah, suratul taubah. Dan juga dalam rangka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali beliau menulis risalah, surat yang akan dikirim ke Al-Muluk, ya, raja-raja yang ada di waktu itu sebagai ajakan masuk ke dalam Islam, beliau menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Dan juga ini sunnatul anbiya wa rusul, ya, sunnah nabi kita secara khusus dan sunnah para nabi dan rasul memulai risalah dengan basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alaihi wa atul muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang surat atau isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Naam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Kitab yang membahas tentang Tauhid. Jadi dari penamaan ini kita sudah bisa membayangkan bahwasanya kandungan daripada kitab ini adalah penjelasan tentang bayanu ma ba'atallahu bihi rusulahu min tauhidil uluhiyah. Penjelasan kitab ini kandungannya dicatat maudhu'nya pembahasan tentang kitab ini adalah bayanu ma ba'atallahu bihi rusulahu, penjelasan tentang perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya min tauhidil uluhiyah wal ibadah, berupa tauhidul uluhiyah bil adillati min kitab was sunnah, disertakan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa dzikru ma yunafihi min asyirkil akbar, dan di dalam kitab ini juga akan disebutkan hal-hal yang bisa menafikan tauhid ilahiyah itu, supaya kita berhati-hati min asyirkil akbar, dari jenis-jenis syirik besar. Syirik besar bisa menghilangkan, menafikan tauhid secara keseluruhan sampai ke akar-akarnya, tidak tersisa sedikit pun. Ini akan disebutkan nanti satu persatu, ya, kita akan melewati nanti babnya satu persatu insyaallah. Au yunafi kama lahu na'am au yunafi kama lahu alwajib min asyirkul asghar, dan juga penyebutan tentang perkara-perkara yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kalau tadi menafikan aslu tauhid, syirik besar menghilangkan tauhid secara menyeluruh, tidak menyisakannya sedikit pun. Adapun syirik kecil yunafi kamalat tauhid al-wajib, menafikan, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Nah, wa nahwihi, dan yang semisalnya, wa ma yuqarribu ila dzalika wa yusilu ilaihi, dan juga penyebutan tentang perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar ataukah syirik kecil yang kita kenal dengan wasilah-wasilah kesyirikan, akan disebutkan, dibahas di dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Nah, ini gambarannya secara global. Iya. Penyebutan tentang tauhidul uluhiyah, ya, dalil-dalilnya, penyebutan tentang apa-apa yang bisa menafikannya, apa-apa yang bisa mengurangi kesempurnaannya, apa-apa yang bisa menyampaikan kepada hal-hal yang bisa menghilangkannya dan mengurangi kesempurnaannya, yang kita kenal dengan wasilah kepada syirik besar maupun syirik kecil. Nah, baik, itu gambarannya. Ada yang pernah bertanya, ya, kitab tauhid yang bahas tentang bendera tauhid tidak? Mentang-mentang kitab tauhid, bertanya dia, Ustaz, ini kan lagi ramai bendera tauhid dibakar ya, bendera tauhid dibakar, ya, pernah ada kejadian ini. Dia tanya, ini bahas bendera tauhid enggak di sini? Di sini enggak dibahas bendera tauhid. Ya, pembahasannya itu tadi yang kita sebutkan. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa qala Allah taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin, wal ins, dan manusia, illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Nah, ya, sebelum kita jelaskan ayat ini, ma'ruf ladaikum insyaallah taala pembagian tentang tauhid. Apa itu tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah antum pelajari, yang mulai dari tingkatan ibtidaiyah antum sudah pelajari di modul, ya. Ada pembagian tauhid, definisi tauhid, kemudian pembagian tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, al-uluhiyah, al-asma, sifat. Nah, ini kita tidak usah menjelaskan, insyaallah antum semua sudah paham. Kita langsung menjelaskan ayat yang pertama, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah dan goyah, tujuan daripada penciptaan manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Astaghfirullah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu bagi. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ya. Jadi tidak sampai pada kalimat beribadah saja. Dan ini yang banyak dipahami oleh masyarakat awam kita. Kita itu diciptakan untuk beribadah, tidak cukup hanya beribadah. Beribadah tapi syirik, percuma ibadahnya. Nah, beribadah tapi bid'ah, percuma ibadahnya. Harus ada tambahan. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi di samping kita semangat ibadah, juga kita harus semangat memperhatikan apakah ibadah kita sudah benar ataukah belum, sudah memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Nah, baik. Dan ibadah, barakallahu fikum, ya, sudah sering kita dengar, dan tadi sore juga kita sudah membaca, ya, di kitab Na'am Muhyiddin Salafiyah, ismu jami'u li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Ini definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan secara lugah dan secara bahasa, ibadah itu bermakna al-khudu' wa tadallul. Nah, merendahkan diri. Sehingga dari makna bahasa ini, kita bisa memahami bahwasanya setiap ibadah itu harus ada bentuk perendahan diri. Jangan sampai lalai daripada maknanya. Jika kita sholat, harus betul-betul kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya kita ini sekarang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar gerakan yang rutin kita lakukan 5 kali sehari minimal, sehari semalam, bukan. Ya, seorang hamba terkadang lalai, apalagi ya sebagian kita yang tersibukkan dengan maisha misalkan. Sampai-sampai mungkin ya, di antara kita ada yang lupa jumlah rakaat. Bahkan ketika selesai sholat ditanya tadi imam pas sholat maghrib baca surat apa? Enggak, tak lupa. Berarti enggak khusyuk. Nah, Salat maghrib imam tadi baca surat apa rakaat pertama? Ya, jadi kalau ingin mengetahui tingkat kekhusyuan kita dan perendahan diri kita kepada Allah, tanyakan pertanyaan ini saja dulu. Surat apa? Antum. Surat apa? Rakaat kedua surat apa? Atau jangan-jangan kita selama ini sholat berhari-hari ya cuma begitu. Adzan dengan adzan ya datang ke masjid, tidak ada rasa perendahan dirinya kepada Allah. Nah itu. Iya. Kalau sudah tidak khusyuk bagaimana mau mendatangkan rasa khudu'in? Merasa rendah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, semuanya itu bentuk apa? Al-khudu', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan imam saja lupa, gimana menghadirkan makna-makna ini tadi? Apa? Rakaat pertama. Al-Kautsar, masyaallah, barakallahu fi. Ya. Rakaat kedua. Al-Kafirun, masyaallah. Enggak ditunjuk angkat tangan. Barakallahu fi. Nah. Baik. Ya, itu ibadah ya. Jadi perendahan diri, al-khudu' wa tadhallul. Dan secara istilah sudah kita sebutkan tadi apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, ayat yang kedua. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat. Umat di sini maknanya adalah ta'ifatun minan nas, sekelompok manusia. Karena kata umat dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Ya. Nah, sini maknanya adalah ta'ifah minan nas. Rasulan, seorang rasul, an'ibudullah, agar menyerukan u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan ijtanibu. Ijtanibu artinya utruku. Ya. Jauhi at-taghut. Taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, taghut mustaqun minat tubiyan, merupakan kata pecahan dari masdar at-tubiyan. Wa huwa mujawazatul haddi, melampaui batas. Ya. Ini secara bahasa, secara istilah taghut, biasa kita mendengar taghut, apalagi orang-orang pergerakan Islam ya, yang biasa mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, taghut mereka. Ya. Polisi itu taghut, harus diperangi. Kata teroris. Apa sih artinya taghut? Biasa kita dengar, biasa kita baca di berita. Ya, fulan menganggap pemerintahnya taghut sehingga dia melakukan aksi-aksi. Apa sih taghut itu? Taghut artinya mujawazatul had. Ini secara bahasa melampaui batas. Adapun secara syariat, secara istilah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw masbu'in aw muta'in. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas padanya, melampaui batas padanya, berlebihan, ekstrim. Apakah kaitannya dengan ma'bud, sesuatu yang disembah, ya, menyembah selain Allah? Nah, melampaui batas, ya, makhluk itu tidak boleh disembah. Tapi jika ada seorang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia telah menjadikan tauhid selain Allah. Berarti berhala-berhala itu apa? Tauhid. Ya, sesembahannya agama-agama batilah selain agama Islam, tauhid. Ya, tanda salib yang disembah Nasrani, kemudian patung Buddha yang disembah oleh kaum Buddha, dewa-dewa yang disembah oleh orang Hindu, Hindu Bali ataukah Hindu Tolotang, ya, di Sulawesi ini ada agama Hindu Tolotang, oh, tahu. Daerah Sidrap, Amparita, ya, itu banyak dewanya, itu Hindu. Ya, semuanya itu togut, sembahan mereka itu togut. Baik, Allah masbu'in, ataukah dalam hal ittiba, diikuti, berlebihan dalam mengikutinya. Nah, ini juga togut. Ya, segala sesuatu yang diikuti, masbu', mengikuti. Ya, selain apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk diikuti, berarti kita melampaui batas, berarti kita telah menjadikannya sebagai tauhid. Oh, muta', ataukah mentaati seseorang berlebihan. Nah, dalam hal menghalalkan apa yang Allah halalkan, ataukah menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, itu tauhid. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi tidak pernah kosong. Ya. Setiap umat itu ada rasul. Yang mana tugas dari rasul ini, tugas utamanya adalah memerintahkan mereka beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diambil faedah dari ayat ini, yang pertama bahwasanya ar-risalatu ammat kullu ummah. Risalah itu mencakup seluruh umat. Pesan risalah dari Allah, ya, itu sudah tersampaikan kepada semua umat. Sehingga pada hari kiamat nanti tidak ada lagi hujah manusia mengatakan, saya minta udzur ya Allah, belum ada pemberi peringatan datang kepada kami. Tidak ada lagi seperti itu. Allah sudah mengutus pada setiap umat memberi peringatan. Nah, baik. Jadi di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah iqamatul hujjati 'alan nas. Ya'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Supaya nanti pada hari kiamat mereka tidak punya lagi alasan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diutus para nabi dan rasul fi kulli ummah. Baik. Yang kedua, anna dinal anbiya wahidun wa huwa tauhid. Agamanya para nabi itu semuanya sama, satu, yaitu tauhid. Atau ungkapan yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi, pokok agama para nabi dan rasul itu sama, yaitu tauhid. Yang berbeda adalah syariatnya. Nah, tauhid tapi pondasinya sama, usulnya sama, prinsip pokoknya sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara ibadahnya ya, bisa saja terjadi perbedaan tata cara kita sholat dengan umat-umat terdahulu, mungkin ada perbedaan. Tata cara puasanya juga demikian. Tapi prinsip pokoknya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada sebagian manusia mengaku pengikut Nabi dan Rasul kemudian tidak menjalankan prinsip pokok ini, berarti bisa dikatakan sesat. Contohnya orang-orang Nasrani mengaku mengikuti Nabi Isa tapi menyekutukan Allah, berarti kita katakan menyimpang. Ragu? Jangan sekali-kali ragu. Enggak boleh ragu. Ya. Nah. Jangan seperti orang-orang liberal. Ya. Nah. Nah, ada keraguan mengatakan mereka kafir atau kafir. Sebagian kita enggak bisa mengatakan kafir, kafir. Siapa bilang katanya orang ini enggak bisa bilang F itu fitnah. Nah, baik, jadi apa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, mereka kumpul ya kan, kemudian mengeluarkan suatu keputusan enggak boleh mengatakan kafir kepada non muslim. Ini sangat bertentangan barakallahu fikum dengan prinsip pokok ya dalam agama kita. Nah, kemudian faedah yang ketiga dan ini yang terakhir dari ayat ini, anna ibadatallah la tasihhu illa bil kufr bit tagut. Ibadah kepada Allah tidak akan menjadi sah sampai mengingkari tagut. Jadi syarat diterimanya ibadah kita, kita harus mengingkari tagut. Diambil dari mana? Dari ayat ini. Ya. Wajtanibu tagut. Tinggalkan, jauhi tagut itu. Di antara bentuk bara'ah kita berlepas diri dari tagut adalah mengingkari. Nah, ada seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, dia beribadah kepada Allah saja, dia tidak beribadah kepada selain Allah, tapi tidak mengingkari tagut, tidak diingkari dengan hatinya, dengan ucapannya kalau dia mampu, dengan tangannya kalau dia mampu, ya, tidak diingkari oleh dia, sah-sah saja, biarkan mereka beribadah sah-sah saja, tapi saya tidak menyembah dia. Saya tidak menyembah seperti dia menyembah, sah-sah saja. Ini enggak mengingkari kalau begini. Ini enggak cukup. Ya. Dan ini banyak yang kita dengar seperti ini, statement seperti ini. Dia tidak ikut beribadah tapi dia tidak mengingkari, membenarkan. Nah. Baik. Jadi harus ingkari tagut barakallahu fikum. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketiga dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, ayat berikutnya qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan. Qada artinya amara. Alla, supaya kalian tidak, situ ada an, kemudian la, cuma terjadi itu dom di sini. Ya. Alla ta'budu illa ya, supaya kalian tidak beribadah illa kecuali iyahu, kepadanya. Nah. wa bil walidaini ihsana, dan Rabb-nya juga memerintahkan berbuat baik atau berbakti kepada al-walidain, kedua orang tua. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Alla ta'budu illa iya. Nah, di sini terkandung makna tauhid. Ya, karena ada penafian dan penetapan. Ya, dan tauhid itu tidak akan terbentuk kecuali dengan dua perkara. Ruknu tauhid an-nafyu wal itsbat. Penafian dan penetapan. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara mentaati perintahnya dalam perkara-perkara ma'ruf dan juga tawadhu, ya, merendahkan rendah hati, ya, di hadapan orang tua, jangan sombong. Nah, ini bentuk ihsan kepada kedua orang tua. Ayat berikutnya, wa qawluhu qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Surat Al-An'am ayat 151. Qul, katakan wahai Muhammad, ya, perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik melakukan kesyirikan. Ta'alu, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah kalian, aku bacakan perkara-perkara yang Rabb kalian haramkan alaikum atas kalian. Kemudian dimulai dengan yang pertama, Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah. Nah, kemudian yang lainnya, ya, dimulai dengan perintah supaya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan di sini umum, ya, an-nahyu fi siyaqi an-nakirah fi siyaqi an-nahy. Iya. Nakirah konteksnya pelarangan sehingga sifatnya umum. Apa saja? Apakah itu berupa jamadat, benda-benda mati, ya, bebatuan, pepohonan. Nah, ataukah al-awliya was-salihun, dari kalangan para wali dan orang-orang saleh. Jadi salah kalau beranggapan kesyirikan itu kalau hanya menyembah atau beribadah tawassul kepada benda mati saja. Ya. Karena ayat ini sifatnya umum, barakallahu fikum. Wa qauluhu, kemudian ayat terakhir, ya, dan kita cukupkan sampai sini, ayat 36 dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan sesuatu dengannya. Nah, Ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan Ayatul Hukukil Asyarah, ayat yang menyebutkan tentang 10 hak. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan penunaian terhadap haknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Allah memulai menyebutkan penunaian terhadap haknya, kewajiban menunaikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat-ayat di atas, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir kita baca tadi, ini semua memiliki kandungan yang sama, yaitu wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan haramnya atau tidak bolehnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi ayat-ayat ini kandungannya apa? Wajibnya merealisasikan tauhid, wajibnya wajibnya mentatbik, ya, menerapkan tauhid. Baik, karena semuanya perintah. Ya, mulai dari yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir yang kita baca, barakallahu fiikum. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, barakallahu fiikum. Dan seperti biasa, tugas antum adalah menghafal, ya, matan yang kita baca. Ayat-ayat ada 5 ayat yang telah kita pelajari malam ini. Dan seperti yang sudah kita dengarkan tadi di awal majelis, para ulama kita menganjurkan untuk menghafal kitab ini. Di antaranya Ibn Baz rahimahullah, sudah kita baca ucapan beliau tadi. Dan juga apa yang kita saksikan sendiri oleh para ulama kita, ya, Syekhuna Syekh Abdul Rahman rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau ketika di Fuyus dulu, ya, membuka pelajaran ini, menyemangati thalabah untuk menghafal matan dari kitab ini, sehingga setiap kali pertemuan, ya, pertemuan baru sebelum masuk pelajaran, setiap thalabah diwajibkan untuk menyetor matan yang sudah dibaca. Dan setelah kitab ini selesai sampai pada bab 66, ya, thalabah disuruh menyetorkan satu kitab. Ya, kalau tidak bisa selesai dicicil, ya, mungkin 10 bab dulu, kemudian 10 bab dan seterusnya sampai selesai penyetoran baru pindah ke kitab berikutnya. Ya, ini pelajaran tatbik yang pernah kita saksikan langsung oleh Syekh rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi diingatkan kembali, tugas antum adalah menghafal apa yang sudah kita baca, karena itu adalah modal antum, ya. Nah, itu senjata antum, bekal kita ke depan, ya. Yang membedakan thalibul ilm dengan selain thalibul ilm adalah hafalannya. Thalibul ilm menghafal ayat-ayat, hadis-hadis. Barakallahu fikum. Dan ini berlaku umum, ya, mulai dari tidaknya yang jelas yang hadir di majelis ini, karena ini majelis umum, ya, jadi yang ikut wajib. Makanya pelajaran kita juga kita buat supaya dipahami oleh thalabah yang tingkat pemahamannya paling rendah. Kita tidak terlalu cepat, nah, tidak seperti di majelis khusus di kelas. Kitab ini kalau tidak salah cuma 2 bulan selesai, kita pernah belajar di alia satu hari bisa 2 bab, 3 bab. Jadi kalau di majelis umum kita pelan-pelan. Kenapa? Tujuannya supaya yang kecil-kecil perhatikan ini Fauzan. Ustaz penjelasan kok malah ngomong. Fauzan, pertemuan berikutnya baca matan. Ya. 5 ayat. Nah, ingatkan ya Fauzan. Jadi semuanya menghafal matan ini. Saya teringat dulu ini sebagai inspirasi saja. Kita dulu di Yaman ya, para masyayikh itu semangat ya, semangat supaya thalabah menghafal matan. Sampai-sampai ada anak umur 4 tahun. Ada di sini umur 4 tahun dan dia pakai mic bacanya. Didengar oleh seluruh thalabah, ribuan thalabah mendengar. Dan lancar. Dan pelajarannya ketika itu sirah dan mandhumah, ya, baik-baik mandhumah seperti syair begitu. Nah, dia hafal, subhanallah. Sehingga kita yang besar-besar, yang dewasa ya, tersemangat dengan 4 tahun. Yang umur 4 tahun. Anak lupa siapa lagi namanya. Baik, barakallahu fikum, subhanallah, alhamdulillah, wa bihamdihi, wa shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.